Alman mengungkit-ungkit sedekah yang kita bagi kepada orang. Wal adha. Kalau ada orang tidak kunut karena saya ikut Imam Abu Hanifah, ahlan wa sahlan, itu ikut imam. Tapi kalau tidak pakai kunut kemudian mencaci lain orang lain yang berkunut, ini bermasalah dia. Nah, ini yang harus kita bedakan. Nah, ini mengikuti Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah jika ternyata sebuah masyarakat sudah biasa dengan amalan, tidak perlu kita mendatangkan amalan yang lagi, biarpun benar, sama-sama benar, kalau membuat orang banyak tanda tanya. Sebab orang awam tidak mengerti semua perbedaan ini. Kadang menurut orang awam perbedaan ini dianggap sebuah kesalahan, ya kan? Sehingga kalau kita mendatangkan yang berbeda, orang gundah di belakang, sholat yang enggak khusyuk, ini macam-macam. Maka menjadi tidak bijaklah jika ada orang yang membuat yang aneh di dalam masjid tersebut. Seperti misalnya, kalau kami seandainya pergi ke India, kalau saya harus jadi imam, saya akan mundur kok. Karena di India orang enggak mau pakai kunut. Daripada saya tiba-tiba kunut lalu bikin gundah orang India, mending saya enggak pakai, enggak apa jadi imam. Jadi makmum pun saya sah kok salat saya. Mestinya orang India kalau datang ke Indonesia enggak usah jadi imam. Kalau jadi imam hendaknya kunut. Karena apa? Masyarakatnya biasa pakai kunut. Karena ini adalah perbedaan antara ulama yang jadi masalah. Itulah orang akhir zaman. Orang akhir zaman yang harus banyak didoain dulu, lihat. Seolah-olah paling benar, dikit-dikit mengatakan sesat, masuk neraka, oh Masya Allah. Ini adalah bukan pendidikan yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ulama berbeda. Perbedaan di antara mereka sangat indah. Ulama itu. Baik, ini saja insya Allah. Supaya kita ada kelembutan, kesejukan. Tidak perlu kita... Ya, kini semoga Allah memberikan hidayah itu saja. Enggak usah kita sampai pusing-pusing nanti. Baik. Silakan. Dua orang lagi, setelah itu ditutup biar tidak kemalaman. Satu, dua. Duluan sana, ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Bahwa hadis ada, saya sering mendengar hadis yang saya dengar itu mengatakan bahwa apabila melihat kemungkaran itu jikalah dengan kekuasaan kemarahan, apabila tidak bisa jikalah dengan bisa, dan apabila tidak bisa dengan bisa maka dengan hati benci. Nah, rasa benci dan hati ini ada pahlawan iman. Saya muslim yang awam, saya mengidentikan persoalan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat. Telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo! Itu apa alasan-alasannya? pemerintah pembunuhan dan lain-lain. Dan kalau dia negara, jelas pasti merasa dan mengambil besar untuk kita. Kedua, satu aja cukup. Waktunya biar dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang hadis yang sangat masyhur, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau kita melihat kemungkaran, hendaknya kita langsung rubah dengan kekuatan kita. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, maka cukup ingkar. Fabi qalbi, dengan hatinya. Ingkar di sini adalah mengingkari kebatilan. Kalaupun sampai diartikan benci, maksudnya bukan membenci orangnya, tapi membenci pekerjaannya. Dan harus kita benci. Gak boleh kita ronda dengan kekafiran atau kemaksiatan. Kita harus benci dengan kemaksiatannya. Akan tapi dengan pelakunya, jika dia sudah mencabut diri dari kemaksiatan, langsung kita cintai utuh. Gak ada masalah. Cuman harus waspada kita tentang masalah man ro'a minkum mungkaron. Ini harus diterjemahkan oleh para ulama terlebih dahulu. Artinya begini, tidak semua orang boleh menilai itu kemungkaran. Sebab apa? Kadang kedangkalan ilmu kita menganggap itu kemungkaran, ternyata bukan sebuah kemungkaran. Seperti yang dicanakan tadi, bikin bid'ah dan sebagainya. Jadi mungkar itu sendiri ada tiga fase, tiga merhalah, tiga poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengecek betulkah itu kemungkaran. Jangan-jangan yang kita anggap mungkar tidak, malah kita yang mungkar. Yang kedua adalah apakah orang yang melakukan kemungkaran itu tahu atau tidak kalau dia melakukan kemungkaran. Kalau dia tahu, cukup kita kasih tahu, bukan untuk kita perangi. Kalau sudah dikasih tahu masih membangkang, maka itulah yang ketiga. Tidak serta-merta langsung, wah gitu, enggak. Ada aturan mainnya yang sangat cantik di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi, masalah membenci orang bermaksiat itu bukan membenci orangnya, tapi membenci perilakunya. Sehingga sambil kita marah, kita mengambil tangannya untuk kembali. Bukan marah kita tendang, kita bawa keluar, tidak. Akan tapi marah kita dengan dia, akan tapi ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo tobat, ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali, sampai dia selamat. Itulah. Jadi bukan masuk neraka sana, enggak ada. Enggak ada. Berarti kita benci zatnya, kalau benci zatnya tidak diperkenankan. Kita membenci pekerjaannya. Kalau ternyata dia menarik diri dari kemaksiatannya atau bertobat, jangan kau kita, Allah saja menjadi mencintai kok. Innallaha yuhibbut tawabin, Allah senang dengan orang yang bertobat dari dasar berdosa lalu bertobat. Kenapa kita masih membenci dia? Wah, ini berarti kita sudah salah. Kalau kita membenci zatnya menjadi salah, kita membenci pekerjaannya, ini harus dihadirkan. Kita marah, kita membenci pekerjaannya, kita marah karena pekerjaannya. Sehingga marahnya orang yang beriman itu pakai aturan, tidak ada marah abadi, tidak ada. Marahnya adalah sesuai dengan kadar tertentu. Kalau sudah selesai, selesai. Orang kita bahkan dihukum dalam Islam. Suatu ketika lihat, ada seorang perempuan, Hamidiyah, itu dia melakukan zina. Dan dia ikrar atas perzinaannya. Akhirnya oleh Nabi dirajam. Sampai meninggallah wanita tersebut. Kemudian sahabat Nabi ada yang tertawa, memandang picik. Mati dalam keadaan zina, lalu dirajam. Bagaimana baginda Nabi marah? Ketahuilah wahai sahabatku, kalau engkau tahu bahwasanya, ketahuilah wahai sahabatku bahwasanya tobatnya wanita ini kalau ditimbang dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih berat tobatnya wanita ini. Dan dihargai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tobat. Jadi jangan menjadi benci setelah itu, apalagi menghinakan, naudzubillah. Nah, ini sama dengan anak kita. Kalau sudah kita hukum selesai, jangan diungkit-ungkit, kesel dia nanti, kamu sudah selesai. Nah, ini adalah idah dalam kita membenci karena Allah. Kalau membenci karena Allah, membenci karena pekerjaannya, bukan karena zatnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah masalah pembubaran tentang kelompok-kelompok Islam. Sekarang begini, kalau pemerintah, bukan kita mengatakan pemerintah tidak bisa dipercaya dalam hal ini. Akan tapi ada beberapa oknum dari pemerintah yang kadang mereka punya keputusan-keputusan unik. Ada sekelompok tertentu tidak boleh pergi ke sini, tidak boleh pergi ke situ misalnya. Hanya karena kekhawatiran, ketakutan. Jadi kadang pembubaran sebuah kelompok ini tidak ada hubungannya dengan kesesatan atau tidak. Kalau urusan negara, biasanya urusan masalah kenegaraan saja. Jadi kadang pembubaran yang ada di negeri kita tentang kelompok-kelompok tertentu, kadang tidak ada hubungannya dengan kesesatan kelompok tersebut. Tapi karena apa? Karena biasanya karena keamanan negara atau terlalu khawatir. Satu. Kemudian, adapun kelompok tersebut, Hizbut Tahrir misalnya. Bagaimana kelompok tersebut? Ketahuilah, kita punya akidah yang sangat jelas. Akidah kita adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Dan ini adalah yang dianut oleh manusia sejagat. Mayoritas kaum muslimin dunia adalah akidahnya adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Dan ini harus kita yakini, ini adalah kebenaran. Akan tapi ingat, yang berbeda dengan asy'ariyah itu ada dua model. Berbeda dan dia salah, dan berbeda tapi dia tidak salah. Nah, maka dari itu, yang jelas Hizbut Tahrir adalah bukan asy'ariyah. Bukan ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Selesai. Anda punya akidah sendiri. Anda tidak pernah punya urusan dengan Hizbut Tahrir. Nah, tapi apa bagaimana tentang Hizbut Tahrir sendiri? Apakah dia yang berbeda yang dengan salah? Ini babnya beda. Yang jelas yang kita perlu kukuhkan adalah kita punya akidah adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Yang biasa dengan sifat 20 Allah wujud, kita bakok dan seterusnya. Adapun Hizbut Tahrir adalah tidak menganut paham ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Nah, ini. Biarpun pendirinya itu punya kakek luar biasa. Pendirinya punya kakek namanya Syekh Yusuf Dabhani, adalah seorang alim besar sufi asy'ari, tapi ketemu cucu adalah bukan asy'ari. Jadi permasalahannya adalah kita punya akidah sendiri. Terserah kelompok namanya apa saja, saya punya kaidah, saya harus ikut dengan akidah yang dianut oleh guru-guru mulia, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. Maka siapapun yang tidak bisa nerima asy'ariyah, mohon maaf, ntar dulu. Saya tidak akan mengikut kamu dulu. Ngapain saya ikut-ikut? Wong saya punya kelompok sudah sangat jelas kok. Mayoritas dari masa ke masa, kenapa saya harus ikut itu? Masalah mendirikan kekhalifahan, kita juga diajarkan untuk mendirikan kekhalifahan yang Islam. Kita dianjurkan semuanya. Pemimpin bahkan wajib mendirikan seorang khalifah itu wajib. Mendirikan seorang pemimpin itu wajib. Kalau tidak ada pemimpin, nanti semua merasa jadi pemimpin. Perang keluarga, ratakan negara itu. Harus ada pemimpin. Bahkan pengukuhan ahli sunnati wal jamaati, pemimpin ini wajib dan harus. Fardun ala nasi imamun yunsobu, saya katakan itu oleh para ahli fikih itu. Wajib imam itu didirikan, harus ada kekhilafan itu, harus ada kepemimpinan, harus ada. Ini jadi ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah adalah akidah kita. Kemudian Hizbut Tahrir adalah bukan asy'ariyah. Selesai. Jadi kalau sudah bukan asy'ariyah, Anda perlu mengurusi akidah anak-anak Anda, keluarga Anda, agar mereka tetap dengan akidah al-asy'ariyah, pengikut Abu Hasan Asy'ari. Adapun perjuangan, teramat banyak perjuangannya. Jangan sok mikir sesuatu yang gede. Pikirin negaramu sendiri yang presidennya adalah dirimu sendiri, dan anak menterimu adalah anak-anakmu. Itu saja kadang tidak beres, mau bicara yang gede-gede. Mau ngapain? Punya presidennya engkau sendiri misalnya. Kita jadi presidennya. Itu aja ngatur belum bisa. Kita punya negara sendiri di rumah kita. Ayo kita terapkan akidah, akhlak, fikih di dalam rumah kita. Sebelum bicara tentang yang luar, yang besar tadi. Selesai ya, kita perlu menjaga akidah. Sebab nanti kita tidak perlu menjelaskan. Kalau kita menjelaskan tentang ilmiahnya Hizbut Tahrir, ada sendiri. Sebab nanti ada kelompok macam-macam. Kelompok anak ini ngaku ahli sunnah ada ini. Sudahlah, pokoknya Anda punya akidah sudah ditanamkan dari dulu oleh orang ulama-ulama. Ditanamkan secara langsung melalui pendidikan, kadang dengan semacam mainan, kadang lagu-lagu yang kita baca menjelang sholat. Coba, saya masih ingat pengukuhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, saya belum belajar akidah, saya masih kecil, saya sudah bisa menghafal sifat 20 dari kakek saya kalau dia bangun, kalau beliau bangun malam habis sholat malam tahajudan, karena beliau telinganya sudah tidak mendengar, umur 90 tahun tidak mendengar itu. Kalau sudah baca Allah wujud itu kerasnya setengah terbiasa, sehingga kita mesti bangun Allah wujud kita bakok, lagu-lagu Jawa itu saya sudah hafal sifat 20 sebelum saya belajar akidah. Dan saya sudah ditanamkan cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya waktu masih kecil ya. Lagi-lagi Allahumma shalli ala Muhammad, Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Itu kan sebenarnya pengukuhan akidah bahasanya. Jangan sampai ada orang mencaci Abu Bakar. Jangan sampai ada orang mencaci Umar. Dan jangan sampai ada orang membenci Imam Ali. Jadi sebut semuanya. Karena akidah ahli sunnati wal jamaati adalah gabungan kecintaan kepada sahabat Nabi dan ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanamkan dari dulu. Ini sudah jelas akidah kita. Tidak ada yang kurang. Tidak perlu lagi kita dengan hal-hal yang aneh-aneh itu. Kita sudah cukup dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati. di ciri khasnya Asy'ariyah adalah sifat 20. Tapi kita harus tahu bahwasanya sifat Allah tidak hanya 20. Sifat Allah adalah sangat banyak sekali. Segala sifat kesempurnaan adalah sifat Allah. Kenapa sifat 20? Karena sifat 20 itu sifat yang mengundang konflik. Artinya apa? Banyak orang berbeda tentang sifat. Mulai dari wujud Allah ada orang ateis. Masalah kidam Allah adalah falsafah yang sesat. Kemudian masalah mukhalafah hati ada musyabbihah. Ada al-qadari, ada masalah kudrah, nanti ada mu'tazilah. Ada kalam masalah beda dengan mu'tazilah. Jadi karena di situ mengundang perbedaan dengan kelompok lain, maka para ulama menjelaskan sifat 20 agar kita selamat. Adapun yang lainnya tenang saja. Rahman, Rahim, selesai. Allah Maha Kasih. Enggak perlu debat ini. Mu'tazilah mengakui, Qadariyah mengakui, semua mengakui. Orang yang akidah sesat pun mengakui Allah Maha Kasih. Maka sifat 20 ini diajarkan adalah untuk mengikis, untuk memangkas akidah-akidah sesat yang mengingkari daripada sifat 20 tersebut. Jangan seperti fitnah yang disebarkan sebagian orang. Ini orang Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya 20. Berarti kamu yang enggak faham. Kita tidak batasi sifat hanya 20. Sifat Allah adalah luas sekali. Segala kesempurnaan yang sesuai dengan Allah itu adalah sifat Allah, termasuk asmaul husna masuk di dalamnya. Baik, ini saja insyaallah, semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumrinna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Kami ingin hidup indah dengan cinta ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta. Jadikan kami hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam serta dengki kepada sesama kami. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada sesama kami. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, jadikan kami segera melupakan itu semua. Dan kami mohon siapapun yang berbuat zalim, aniaya dan berbuat jahat kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kesan ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka Engkau hukum, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tidak ingin mendengki kepada siapapun. Ya Allah, kami tidak ingin membenci siapapun ya Allah. Maka bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari bibit-bibit benci dan dengki ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, indah ini keindahan dalam rumah tangga kami, keindahan dalam bertetangga, keindahan dalam bermasyarakat dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami ingin kelak di padang mahsyar kami digiring bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama kelompok orang-orang yang saling mencintai, sehingga kami melewati padang mahsyar hanya antara zuhur dengan asar, sangat kilat ya Allah. Kami tidak ingin berlama-lama di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapang dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan pengabdian, pengorbanan, kasih sayang Allah. Kami ingin indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, kirimkan kepada mereka kelak ya Allah pasangan-pasangan orang mulia yang Engkau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon malam ini ya Allah, jika ada di antara kami ini ada suami istri yang sering cekcok, berselisih faham, bermusuhan, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus susah seperti itu ya Allah. Kami ingin mereka bahagia ya. Yang ada adalah kegembiraan, yang ada adalah ketenangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan Kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut di saat kurang cinta kami kurang mengabdi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, tutup aib kami dari mata orang lain ya Allah. Tutup aib kami dari mata orang lain. Kami mohon tutup aib orang lain dari mata kami. Kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun. Dan kami mohon buka aib kami di mata kami agar kami mudah menyesal ya Allah. Ada kami mudah tobat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan salat, tetangga kami, masyarakat kami. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang busuk, busuk di diri, busuk di orang lain, hina di diri, hina di keluarga. Kami mohon jauhkan kami dan keluarga kami, anak-anak kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di sini ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia ya Allah, tidak terhinakan, dan kelak di akhirat jangan Kau hukum ya Allah, karena mereka telah berkumpul di tempat mulia ini ya Allah. Ampuni, ampuni dan tutup aib mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan Berikan hidayah ya Allah, hidayah mereka ya Allah yang memusuhi kami dari orang yang di luar agama kami ya Allah, di luar agama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang mereka tidak iman itu ya Allah, yang tidak sujud itu ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan hidayah ya Allah, jadikan mereka Khalid bin Walid zaman sekarang ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, sehingga bisa bergabung dengan kami ya Allah untuk mengangkat kebesaran Islam ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah, siapapun siapapun yang bersama kami, jaga kehormatan kemuliaan mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon semua ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini ya Allah, apakah berjuang dengan hartanya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya di tempat ini, berjuang dengan pikirannya, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai perjuangan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Kami ingin kau terima mereka, dan kami mohon berikan kepada semua telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang dan cintamu. Anak kami ya Allah, ada di antara kami yang saat ini punya anak, yang saat ini selesai SD, SMP atau SMA. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka petunjuk, bimbingan untuk menghantarkan anak-anak mereka kepada kemuliaan. Jangan sampai kami salah menyekolahkan anak-anak kami. Jangan sampai kami salah ya Allah membimbing anak-anak kami. Wahai Zat yang Maha Tahu ya Allah, bimbing kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk membimbing anak-anak kami. Berikan kepada kami dan mereka semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah pengampunan. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami yang sangat banyak ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang dosa kami, kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tapi Engkau Maha Tahu dosa mata kami yang pernah melihat yang haram ya Allah, dosa lisan kami, dosa telinga kami, anggota tubuh kami, hati kami, dan ya Allah ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya. Engkau Maha Tahu tentang dosa itu ya Allah. Maka kami mohon hentikan kami dari dosa-dosa itu dengan kasih sayangmu. Hentikan dan ampuni kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni kami ya Allah. Kami takut di alam barzahmu ya Allah. Kami takut di padang mahsyarmu yang mengerikan itu. Kami takut di neraka jahannamu ya Allah. Kami mohon ampuni kami semua ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami beri kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadurrasulullah, la ilaha illallah Muhammadurrasulullah, la ilaha illallah Muhammadurrasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan audiens sekalian, assalamualaikum. Salat di pengumuman walidin amin ya rabbil alamin. Salat Jumat pagi di mana? Raya Mujahidin, salat subuh tanggal 12 salat subuh. Besok malam nisfu Syaban. Pun bisa dihimbau habis maghrib boleh, malam boleh. Jadi ada kegiatan yang khusus selain daripada yang lain. Kemudian Jumat pagi jam 8 di Masjid Jami' Sultan kita ada untuk syuting TVRI 2 episode. Mungkin yang bisa hadir, yang biasanya kalau TVRI sering ganggu, jadi kayak syutingnya kayak main-main gitu ya. Tapi tetap yang disampaikan adalah ilmu insyaallah. Jadi insyaallah hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 10 di Masjid Sultan insyaallah kita dengan TVRI nasional. Kemudian khutbah Jumatnya di sana Mansur. Khutbah Jumat di Masjid Al-Barokah. Khutbah Jumat di Masjid Al-Barokah. Kampus IKIP. Untuk besok spesial anak-anak muda, muhasabah cinta. Ada ilmu mencintai dan ilmu dicintai insyaallah ya. Insyaallah bismillah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.